Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang kami hormati Bapak Ketua PMI Kota Bandung beserta seluruh jajaran dari PMI Kota Bandung, yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, yang kami hormati hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kuddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Dialah Allah yang telah memberikan banyak sekali karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kalau kita hitung-hitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan pernah bisa, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Orang-orang paling banyak melupakan dua nikmat ini, kata Rasul. Nikmat apa? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Betapa mahalnya sehat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita. Betapa mahalnya kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian kesempitan. Maka bersyukur kita yang hari ini dua-dua kenikmatan tersebut Allah berikan kepada kita. Sehatnya iya, kesempatannya juga iya. Nah, tapi saya juga penasaran, ini harus bertanya dulu, apakah semuanya sehat atau ada yang sedang sakit? Ya. Apa kabar semua Bapak Ibu semua? Baik, alhamdulillah. Kalau anak-anak TK suka jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, robbana walakal hamdu. Salat ya tamatunya. Alhamdulillah, luar biasa. Bukti sehat itu saya lihat ini wajah-wajah yang memang sehat. Bahkan saya lihat ini wajah-wajah ahli surga semua ya, Bapak Ibu. Insya Allah. Bahkan bukti dari wajah-wajah ahli surga itu tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, punya keimanan yang tinggi, punya keimanan yang bagus. Ketika ustadznya berhalangan hadir karena jelas-jelas sakit, ya, jelas-jelas suaranya sudah sangat serak, apalagi beliau baru pulang dari Jepang, ya, baru pulang dari Jogja sebelumnya, kemudian ke Jepang, pulang ke Bandung, luar biasa, padat sekali agenda jadwalnya sehingga belum berjodoh ataupun memang ini adalah takdir yang terbaik. Saya sampaikan tadi ke ibu dokter, ngobrol dengan ibu dokter, bu dokter ini pasti selalu ada hikmahnya ya. Oh, iya betul Pak Ustaz. Hikmahnya adalah apa yang kita sering dengar, ada satu kalimat yang paling populer untuk kita sampaikan di kesempatan hari ini adalah undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu melihat siapa yang menyampaikan, maka yang terjadi dan dipastikan ujungnya adalah kecewa. Kecewa ya ustaznya gak hadir ya. Kecewa ustazahnya gak hadir. Kecewa dengan berbagai banyak kecewa berkecamuk dalam diri kita, dalam hati kita. Ujungnya bukan kita mendapatkan ilmu, bukan semakin iman bertambah, tapi ujungnya adalah menjadi ismun, menjadi dosa. Maka dari itu mari kita sama-sama niatkan tashihun niyah, benarkan niat kita, tujuan kita, kita hadir sudah jauh-jauh datang ke sini untuk duduk menyimak tausiah kajian siapapun ustadznya, yang jelas undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kalau yang disampaikannya jelas nilai-nilai dakwah yang akan menjadi penyemangat bagi kita, wabil khusus dalam kaitan persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Tak peduli siapapun yang menyampaikan, bahkan kalaupun itu anak kecil, selama yang disampaikan dan yang keluar dari lisannya adalah kebaikan, kita terima insya Allah ya. Bapak Ibu jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, tentu tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk bulan apa? Bulan Sya'ban. Ada berapa bulan di penanggalan Hijriah itu? Ada 12 bulan. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya. Tapi pulangnya jangan senang dulu karena pulangnya ke rahmatullah. Kita semua bersiap ke rahmatullah ya. 12 bulan dalam penanggalan Hijriah itu, dan hari ini kita memasuki bulan Sya'ban. Nah, kalau kita runut dari awal ataupun dari bulan pertama, kita kenal dengan sebutan bulan Muharram. 2, 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 Jumadil Awal. 6 Jumadil Akhir. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Oh paling apal ya, Syawal mah ada lebaran. Syawal. 11 Dzulqa'dah, dan terakhir 12 bulan haji adalah Dzulhijjah. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi 12 bulan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan, berikan kepada kita, tentu kita semua sepakat, jangan sampai 12 bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, kita isi ke 12 bulan tersebut dengan hal yang sia-sia. Kita sepakat sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Saum kita hari ini harus jauh lebih baik dari saum kita di Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan yang lalu kita melaksanakan saum, landasannya bukan karena keimanan, landasannya karena bujukan, karena rayuan, karena malu. Tetangga saum, kita gak saum. Teman kita saum, kita gak saum. Malu rasanya. Tidak. Ketika Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, berikan kembali kesempatan kepada kita untuk menikmatinya, Bismillah. Imanan wahtisaban menjadi bekal yang terpenting untuk kita lakukan. Karena iman dan karena mengharap ridho Allah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah, betul-betul murni imanan. Ini panggilan Allah. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan disebutkan di surat Al-Baqarah 183 jelas, kutiba telah diwajibkan. Maka kewajiban yang seyogianya kita tunaikan, kita laksanakan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi ketika imanan ada pada diri kita, betul-betul karena iman, betul-betul karena ikhlas lillahi ta'ala, sebagaimana disebutkan di surat Al-An'am 162, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Bahkan disebutkan di surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kepada kita melaksanakan ibadah itu tiada lain mukhlishin, agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul murni tujuan kita melaksanakan ibadah itu karena Allah, untuk Allah. Maka Syekh Al-Munajjid dalam kitabnya mengutip pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, mengatakan ikhlas itu adalah motivasi diri dalam melakukan amal murni semata-mata karena Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang hari ini orang melaksanakan ibadah, yang hari ini orang melaksanakan ibadah saum, ibadah apapun, tilawah Al-Qur'annya, tadarus Qur'annya, kalau landasannya bukan karena ikhlas, landasannya bukan karena iman, dipastikan ujungnya adalah kecewa tadi. Dipastikan ujungnya kita tidak mendapatkan apapun. Karena sehebat apapun kita ibadah, sekuat dan sekencang apapun kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka rugi. Nah, Ibnu Mubarak mengatakan, Rubba amalin saghirin tukthiruhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusghiruhu an-niyah. Bisa jadi, kata Ibnu Mubarak, amalan sedikit menjadi besar pahalanya, itu disebabkan karena niat. Dan bisa jadi amalan yang besar menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi disebabkan karena niat. Maka niat itu adalah menjadi modal utama kita dalam melakukan amal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, perbuatan itu tergantung kepada niat. Kalau kita niatnya karena Allah, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa taala dipastikan akan menjamin amal ibadah kita diterima di sisinya. Ibu bapak jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memang kalau bicara mengenai bulan Ramadan, banyak sebetulnya penyebutan-penyebutan, istilah-istilah, gelar-gelar yang ada pada bulan Ramadan. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang tahu sebutan-sebutan apa yang ada pada bulan Ramadan? Selain Ramadan sebagai syahrus siam, Ramadan sebagai bulan saum, ada juga Ramadan sebagai bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Ramadan kita kenal juga dengan sebutan syahrul gunawan. Bukan. Syahrul Quran. Ramadan bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, membina kita agar menjadi pribadi-pribadi yang selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan ini keunikan serta kehebatan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kesemangatan, mujahadah, kesungguh-sungguhan kaum muslimin untuk melaksanakan Ramadan, untuk mengisi Ramadan itu luar biasa. Bahkan di PMI Kota Bandung juga insyaallah pengajiannya bukan hanya jelang Ramadan saja, tapi setiap hari pribadi-pribadi kita selalu dan senantiasa mengisi hari-hari kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat motivasi kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian itu, kata Rasul, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Wah, senang sekali kalau kita mengisi hari kita untuk belajar. Ya, hari ini untuk belajar Al-Quran mudah atau sulit, Bapak Ibu? Belajar Al-Quran itu mudah atau sulit? Sulit atau susah? Mudah atau gampang? Ternyata jawabannya di surat Al-Qamar ya. Surat Al-Qamar di sana disebutkan 4 kali janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir?" Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau dicek di surat tersebut 4 kali diulang-ulang, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an dengan redaksi yang sama, tiada lain sebagai penguat taukid bahwasanya belajar Al-Qur'an itu mudah. Pertanyaannya Pak Ustaz, kenapa ya kadang ada orang yang begitu sulit untuk belajar Al-Qur'an? Bahkan wallahu alam nih, apakah Kementerian Agama sudah kembali melakukan survei? Karena biasanya suka ada survei jumlah umat Islam yang belum bisa baca Quran atau buta huruf Al-Quran. Nah, kalau jumlah umat Islam misalkan di kota Bandung masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran, lantas ada yang bertanya, berarti dengan ayat ini seolah-olah bertolak belakang. Katanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan sungguh kami telah mudahkan Quran, tapi mengapa masih ada saja yang belum bisa baca Al-Quran? Kalau di sini kan saya lihat ini wajah-wajah ahlul Quran semua, wajah-wajah ahli Quran, dan wajah-wajah para penghafal Quran semua ya, ibu bapak ya. Minimalah surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sareng taraweh, etawe, salat terasnya Al-Ikhlas. Saupam itu Al-Ikhlas, paling banter kalau tidak trikul itu, paling banter itu adalah surat An-Nasr. Tahu An-Nasr? An-Nasr sering kali tertukar dengan Al-Asr. Al-Asr sering kali tertukar dengan Al-Hasyr. Jadi ada Al-Hasyr, ada An-Nasr, ada Al-Asr. Kalau An-Nasr seperti apa? Orang-orang soleh itu tidak akan jawab. Mereka tawadu pisan. Keun lah. Antepkeun we ustada keke ngajawab. Dia nanya, dia nanti juga jawab ya. Tapi kalau orang-orang tawadu itu, orang-orang yang betul rendah hati itu, diam-diam. Sebetulnya mereka hafal. Sebetulnya mereka enggak sombong untuk hafal juz 30 itu. Wah, cetek Pak Ustaz. Ya, saking ceteknya itu, surat At-Takatsur sering tertukar dengan surat An-Naba. Di sini ada yang hafal surat At-Takatsur? Ada yang hafal surat At-Takatsur? Orang soleh itu enggak pernah jawab, diam ya. Ngopi mbak-mbak muayanya. At-Takatsur, surat At-Takatsur, kadangkala kalau kita tidak rajin memurojaah, kalau kita tidak rajin mengulang-ulang hafalan Al-Quran kita, karena katanya kunci keberhasilan seseorang menghafal Al-Quran itu adalah dia harus selalu mengulang. Dia harus selalu mengulang-ulang hafalan Qurannya. Kita kalau dengar lagu-lagu, kalau ibu-ibu senangnya lagu-lagu tahun-tahun jadul lah ya. Kok kenapa lagu-lagu jadul, lagu-lagu zaman dulu sampai sekarang hafal? Sengaja aku datang ke kotamu, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng. Tangan sekedik dari zaman old, seserna zaman now semua ya. Kid zaman now, kalau kid zaman now mah hafalnya lagu Dilan ya. Dilan apa Pak Ustadz? Dilantarkan ya. Saya nanti besok mau Dilan. Mau Dilan apa Pak Ustadz? Dilan Mar. Jadi Dilan, lagu-lagu zaman sekarang ya, Havana. Yang sekarang sudah banyak mengcover, bahkan lagu Havana ini kalau dilihat di YouTube ya, luar biasa. Yang mengcovernya juga bukan hanya lagu-lagu umum lagi, tapi banyak musik-musik positif yang mengcover nasyid ya, yang kemudian diganti liriknya, ganti syairnya menjadi lirik-lirik kebaikan. Wah, luar biasa. Cerdas-cerdas, kreatif-kreatif anak-anak muda sekarang ya. Lagu-lagu yang lagi hits ya, bahkan lagu-lagu yang memang sedang tidak hits pun dihitskan sehingga menjadi viral ya di kalangan anak-anak muda sekarang. Nah, kenapa lagu zaman dulu, zaman Breto sampai dengan detik ini, sampai dengan sekarang kok begitu kuat dalam ingatan kita? Ya. Kalau zaman saya sih zaman-zamannya Sheila on Seven. Ya. Ada yang tahu Sheila on Seven? Nah, dari Jogja ya. Kemudian zaman-zaman lagu Gigi. Ada yang tahu Gigi? Ada Gigi Band, ada Gusi Band gitu ya. Arman Maulana, duta Silawan Sepan yang katanya duta ini orangnya memang luar biasa, sangat humble banget, sangat soleh pisan gitu katanya ya. Dan memang itu terbukti ketika saya beberapa waktu yang lalu melaksanakan umroh, kemudian satu hotel sama beliau di Madinah, dia santai orangnya, minta foto, bahkan difotoin. Minta foto, harusnya kan kalau minta foto siapa yang megang kamera? Harusnya kita, saya yang minta foto. Ini luar biasa, ketika minta foto yang pegang, bahkan yang kita bareng-bareng foto itu dutanya, ya, duta Ceylon 7. Sini mas, sama saya pegangin, difotoin sama dia. Waduh luar biasa, orangnya baik, duta Ceylon 7 ya. Nah, kayak sama kayak bapak ibu semua ya, orangnya baik. Saking baiknya, luar biasa, sampai dengan detik ini masih kuat untuk menyimak tausiah ya. Nah, kembali ke tadi, murojaah itu penting. Lagu aja hafal, nah Quran itu kenapa kok begitu sulit untuk dihafalkan, begitu sulit untuk diingat, bahkan cepat hafal atau lambat hafal, lambat lupa Quran itu. Kadang untuk mengingat, untuk menghafalkannya pun lambat, apalagi ketika untuk mempertahankannya pun begitu sulit. Nah ternyata kunci agar Al-Quran yang selalu senantiasa kita baca itu selalu kita ingat, maka harus dimurojaah. At-Takatsur, hati-hati nih adik-adik yang baca surat At-Takatsur dan yang sudah hafal surat An-Naba, jangan sampai tertukar antara At-Takatsur dengan An-Naba. Ya, gimana Pak Ustaz contohnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufata, harusnya kalla saufata, namun kalau kitanya ngalamun ngahuleng, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Harusnya surat At-Takatsur 8 ayat ya, di awas jatuhin 40 ayat, pantesan Pak Ustaz Abi teh eungap, ya Allah ngawas teh. Nah, teu beres-beres. Padahal saya tuh lagi ada keperluan, ingin ada keperluan aja untuk berbuka saum coba. Pas maghrib, imamnya baca At-Takatsur nyambung ka surat An-Naba. Nah, ieu teh imam teh lami-lami teuing. Ternyata makmumnya jarempling teh da teu arapal atuh An-Naba jeungan At-Takatsur. Paingan diantepe, sugan dilereskeun diantepe. Sama seperti kejadian ketika kita baca surat An-Naba, hati-hati tertukar dengan surat At-Takatsur. Gimana surat An-Naba Bapak Ibu? Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus kalla, harusnya kalla saya'lamun. Ini dibaca menjadi kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, An-Naba janten ka At-Takatsur 8 ayat. Harusnya selesaikan la sauf saya lamun itu masuk ke alam naja. Tsumma kala saya lamun alam naja alil ardo mihada, ini menjadi kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pak Ustaz, nah hada abdi mah dugi ka ayeuna oge ngaos surat At-Takatsur sareng An-Naba tidak pernah tertukar. Ah, eta mah Pak Ustaz we ngahiwal contohna ketika ditanya, ternyata dua surat tersebut memang tidak hafal. Paingan atuh nah tidak tertukar karena tidak hafal. Sugante leres boro di Bandungannya. Tapi masih mending. Ada yang paling ekstrim, yang paling gokil itu ada orang yang baca surat An-Nas nyambung ke surat Al-Falaq. Baca surat Al-Falaq nyambung ke surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu asa anehnya ngawas surat Anas nyata nyambung ke surat Al-Falaq. Begitupun Al-Falaq kadang kala tertukar dengan surat Anas. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffath wa min syarrin naffathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu betul Anasnya, Al-Falaqnya. Tapi kalau dibacanya wa min syarril was apa sih? Wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jin nati wanas. Anas dengan Al-Falaq pun hati-hati tertukar kalau kita tidak murojaah, mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an. Maka Ramadan itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, waktunya untuk kita ayo kembali kepada Al-Qur'an, back to Qur'an, ya. Kita interaksi dengan Al-Qur'an, murojaahnya luar biasa di kantor-kantor itu, ya, selain Majlis Salim sudah jelas Majlis Salimah. Itu selalu ada program khatam Al-Qur'an. Saya di Kementerian Hukum dan HAM Jalan Jakarta itu kurang lebih sekitar 15 hari lah khatam Qur'an dengan karyawan semua. Tadarus aja khataman Qur'an Bapak Ibu semua, dan itu diwajibkan untuk khatam Al-Qur'an. Luar biasa. Nah, insyaallah kita pun targetkan, ya, Ramadan tahun ini harus tadarus Qur'an dan harus khatam Al-Qur'an. Bahkan kalau bisa khatam Al-Qur'annya kita ada peningkatan dengan Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan yang lalu khatam Qur'annya cuma baca Qur'an wungkul. Tapi tentu baca Qur'annya wungkul juga kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf. Coba perhatikan ini. Barang siapa yang membaca satu huruf, ini satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu kata Rasul 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hebatnya ibu bapak yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, Allah akan berikan kepada kita lipatan pahala. Kalau di luar Ramadan, satu hurufnya itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikannya berapa tadi? 10 kali lipat. Jadi ketika bapak ibu baca alif lam mim, berapa kebaikan? 3 kebaikan. 3 kebaikan itu berapa? 30 kebaikan. Kalau Bapak Ibu baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bacaan waladdallin itu ngaruh loh. Kalau kita baca Al-Fatihahnya biasa-biasa, kalau baca Al-Fatihahnya kayak yang mau kayak yang enggak, maka aminnya pun nanti akan beda. Coba kalau saya baca Al-Fatihahnya dengan yang biasa-biasa, imam makmum pun nanti akan baca dan menjawab aminnya pun biasa-biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, harusnya itu jelas dibaca 6 harokat, ini dibaca cuma 2 waladdallin. Bahkan mungkin pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Keliru ya. Salah. Jadi satu hurufnya itu satu kebaikan. Al-Fatihah berapa huruf? Pak Ustaz liur ngetangna. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Etang we nyari apa Ustaz? Ah, naros-naros liur atunya. Abdi teh ka dieu teh nguping pangaosan sanes ngetang. Ngetang-ngetang huruf. Betapa banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan, yang kita raih ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran lewat bacaan. Apalagi bulan Ramadan. Ramadan itu kata Rasul, kata Allah dalam hadis kursi, wa ana ajzi bihi. Ramadan itu pahalanya aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Nah, kalau presdir, presiden direktur ini memberikan memberikan reward, memberikan bonus kepada karyawan. Dalam penilaian presdir ini ada yang karyawannya itu penilaian presdir C, maka dia akan mendapatkan bonus sekian kali gaji. Yang penilaian karyawannya B, dia akan mendapat bonus sekian gaji. Yang A pasti akan lebih baik, akan lebih besar dari yang C, dari yang B. Tapi kalau seandainya si presiden ini mengatakan untuk Pak Maman, misalkan Pak Maman, biar saya langsung yang akan memberikannya, ya. Dan itu di luar dari standar yang C, B dan A, pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang C, B dan A. Ramadan itu pahalanya, saum itu untukku, kata Allah dalam diskusi, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung akan membalasnya. Tadarus Quran yang kita baca sepanjang bulan Ramadan, saya sangat yakin bukan 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Maka ketika kita membaca Arabnya saja sudah mendapatkan begitu besar, begitu banyak, apalagi kalau kita mau mengkaji isi kandungan Al-Quran. Sekarang banyak kan terjemah-terjemah Al-Quran yang ada yang perkata, ya Bapak Ibu ya, bahkan sekarang tafsir perkata ada. Ada terjemah perkata, ada tafsir perkata, ya. Nah, itu bisa kita dapatkan. Untuk kita mendapatkan tafsir penjelasan dari surat yang kita baca, kita tadarus saja sekarang subhanallah luar biasa. Mau yang video, mau yang audio, mau yang tulisan, seger pisan. Di YouTube itu kalau kita ngikutin banyak ustadz-ustadz yang luar biasa, ya. Subhanallah, kita kaji, kita dalami, ingin tahu sih apa sih tafsir surat Yasin itu yang selalu dibaca oleh masyarakat. Yasin, Yasin, apa sih makna kandungan Yasin? Banyak. Apa surat Ar-Rahman itu yang kadang-kadang majelis taklim itu mengawali baca Ar-Rahman, Al apa lagi? Al-Waqi'ah, terus Al-Mulk. Al-Mulk yang gimana, Bu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca surat-surat pilihan, bahkan dalam tarawih kita pun kita baca surat-surat pilihan tersebut. Oh, keren kalau seandainya Ramadan itu kita isi bukan hanya membaca Arabnya saja, tapi kita punya semangat untuk memahami kandungan ayatnya, makna dari suratnya. Subhanallah. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahkan bukan hanya membaca, bukan hanya memahami terjemah maksud tafsirnya, kita pun berupaya untuk menghafalkan Al-Quran. Dari menghafalkan Al-Quran, kita pun berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang memanfaatkan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran kepada kita semua. Nuzulul Quran. Maka sayang, seribu kali sayang ketika masuk Ramadan gak ada targetan, gak ada rencana planning kita mengisi Ramadan itu ngapain sih. Ah Pak Ustadz, abimah Ramadan itu planningnya adalah wisata kuliner, ya. Hari pertama saya akan berbuka saum di A, ya. Jadi hari pertama sampai terakhir itu selalu buka saum bersama, ya. Yang mengerikan, mudah-mudahan tidak ya di sini mah, ya. Yang mengerikan kadangkala ada buka saum bersama, buka puasa bareng, teh apa sih namanya? Bukber, buka bersama, buka bareng. Buka bareng, buka bersama, kadangkala punten, tapi tidak semua ya, sedikit mungkin ya. Buka bersama maghribnya kelewat, buka bersama isyanya kelewat. Terus jelaslah tarawih mah, ya. Anu wajib wae dikantunkeun, komo anu sunnah. Maghrib henteu, tarawih henteu, nu penting mah selfie sukai sih, yang penting mah selfie di tempat ini, di kafe ini, ya, hari pertama sampai terakhir. Jadi hari pertama sampai terakhir teh kikituan weh. Saumnya saum sih memang, tapi ibadah yang lain tidak dilakukan. Sayang. Karena kata Rasul, laisa siyam minal akli wasyurbi, saum itu sebetulnya bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Yang lebih jelasnya itu adalah innamas siyam minal lagwi warofath. Saum yang sesungguhnya itu adalah kita terhindar dari perkataan-perkataan yang lago, yang sia-sia, juga perkataan yang tidak senonoh, yang buruk, yang jelek. Orang-orang yang sholat pasti dia akan memiliki dan memberikan cermin yang terbaik untuk menjaga sikapnya. Jadi enggak saum sebetulnya ibu bapak, kalau sehari-harinya masih ngomongin kesalahan orang lain, masih ngomongin kejelekan orang lain, masih mencela merendahkan, menggunjing, bahkan memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek, panggilan-panggilan yang buruk. Ah, dasar kamu tiang listrik, ya, dasar kamu beli kerupuk, gitu kan? Karena postur tubuhnya besar, beli kerupuk, kah dia, ya? Karena anaknya, orangnya langsing, ya, ceking, dasar tiang listrik, yuhan hirup didinya, ya? Bukan Ramadan kalau kita menghina, bukan Ramadan kalau kita mencerca, berprasangka. Nah, maka rujukan di dalam Al-Quran, kalau dibaca, dibuka surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat dari ayat 10 ya, 10, 11, 12, 13, itu panduan, kalau kita amalkan panduan Ramadan sukses ada di 10, 11, 12, 13. Di ayat 10-nya Allah menyampaikan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini perhatikan, di Quran itu kalimatnya ikhwah. Ya, ikhwah itu asal katanya akhun. Ya, akhun, akhun itu saudara. Nah, akhun. Kalau kita sering dengar enggak ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, akang-akang, akhi? Pernah dengar akhi enggak? Akhi, ukhti pernah dengar? Assalamualaikum ya. Awe, cikidau. Akhi, ukhti. Nah, akhi itu saudaraku laki-laki, ukhti saudaraku perempuan. Nah, kalau yang perempuan mengatakan kepada saudara laki-laki, akhi, sudah nonton itu belum, film The Power of Love 212 di bioskop, katanya lagi viral ya, putihkan bioskop. Ah, belum. Terus kamu ukhti yang sudah nonton apa? Saya yang udah nonton Karma Antv katanya ya. Karma Antv. Aduh, bahaya itu karma ya. Ratingnya tinggi, Bu, karma itu ya. Jadi, ini nonton karma, saya yakin dia pengabdi setan unggul ya. Kita nonton berarti kita ikut mengapresiasi, ikut mendukung programnya. Maka kalau program-program nula liur, anu mistis gitu ya. Kemudian gosip Sule cerai, digugat cerai oleh Lina gitu kan, apalagi si Raditya sudah menikah gitu kan. Oh, udahlah, nukaran itu mah gosip yang enggak jelas tontonannya itu. Yang mengerikan itu, Bu, Bapak, harusnya kan di sahur itu kan kita dapat keberkahan ya. Fa inna fi sahur barokah. Yang didapat dan kenyataannya dalam sahur bukan keberkahan tapi dosa. Sambil sahur sambil nonton film-film acara-acara yang seserian gitu kan, humor, komedian, kemudian apalagi auratnya pun terlihat. Kita lagi sahur loh. Sahur tapi pas nonton TV program-programnya nu teu jelas teh. Aduh, sayang. Lebih baik kita berupaya untuk hindarkan dari lagu, tinggalkan dari rofas agar saum kita betul-betul berkualitas. Please, kalau Ramadan sekarang masih saja melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sudah saatnya kita hijrah. Maka di sini ada yang disebut dengan pemuda hijrah. Kalau saya pemuda hijaiyah, karena baru bisa ikro alif batasa. Kalau di sini pemuda hijrah. Kalau saya pemuda hijrah, hijaiyah. Ya, hijrah, saatnya hijrah. Nah, karena hijrah itu bukan hanya mereka yang dulu punya masa lalu. Ya, nah, kata Ustaz Epi, dir mantan, maafkan aku yang dulu. Dulu aku bejat, sekarang aku taat. Dulu aku maksiat, sekarang aku taat ya. Dulu aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah. Naonnya? Hilap deui. Aya di bukuna ya, judul bukunya Deet tapi ngepret, Seetik tapi nyiwit, 165 hikmah. Buku Ustaz Devi. Itu saya sudah baca khotam, semuanya sudah selesai. Kata-kata hikmah memang sih kata-katanya ringan, tapi betul-betul nyelekit. Nyelekitnya kayak gini ya, Ustaz Devi sering menyampaikan, orang sukses itu sedikit tidur. Orang sukses itu sedikit tidur. Kalau kita kenapa belum sukses? Karena sedikit-sedikit tidur, ya. Banyak tidur kita. Bahkan saking sedikit-sedikit tidur, pas pengawasan oke, barobo gitunya. Nah, karena sedikit-sedikit tidur. Nah, jadi please. Nah, ini Ramadan juga hati-hati, Pak Ustaz, karena Ramadan itu kan pahala. Orang yang tidurnya pun berpahala. Maka saya mah mengisi Ramadan itu dengan tidur, ya. Ba'da sahur tidur, bangun pas sholat subuh, udah sholat subuh tidur, bangun sebelum duhur, udah sholat duhur tidur, bangun sebelum asar, sholat sih sholat, asar, setelah asar tidur, buka eta mah rada mending rada siang lah jam 4 karena mau cari berbuka. Ya, kormanya dia beli 30 biji korma ajwa, 30 biji korma sukari, ya. Wah, dia beli semua. Kemudian dia beli yang pastinya kolak. Dan yang paling fenomenal di bulan Ramadan ketika berbuka itu adalah gorengan. Ya, makanan yang sulit sepertinya untuk ditinggalkan oleh kita adalah gorengan. Ya. Jadi harusnya yang manis-manis, ini berbukalah dengan yang asin-asin. Matak doi punggul teman-teman. Berbuka dengan yang manis, ini berbuka dengan yang asin. Ya, masih mending kalau bukanya cuman gehu 1 bala-bala 1. Ini yang dimakannya gehu 5 bala-bala 5 comro 5 gitu kan. Maka ketika pas sholat tarawih, tarawih gitu ya, berat sekali. Maka sayang kalau Ramadan tahun ini aktivitas kita gitu-gitu aja. Sami sarang kepengker sama dengan yang lalu. Baca Quran ya di awal aja gitu, semangatnya hanya di awal. Di 10 hari terakhir sudah, 10 hari kedua untuk baca Quran kayaknya aduh berat. Berat. Karena kita sekarang kan ujiannya handphone ya. Kalau handphone tuh per berapa detik untuk kita buka? Coba jujur. Berapa per berapa detik? Detik ya, mainnya bukan menit sebetulnya. Per berapa detik kita buka handphone? Per berapa menit kita buka Al-Quran? Lebih asyik baca Quran atau lebih asyik buka handphone? Handphone, ya. Update status, lihat Instagram gitu kan. Karena Bapak Ibu di sini mah kan rata-rata saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah selebgram unggul kan ya. Bari dagang teh ya, geningan dagang sepatu, dagang baju gitu kan. Hi guys, gitu kan. Ada model baru nih baju koko buat kamu gitu kan. Sayang kalau Ramadan tahun ini banyak lihat HP. Ya, kita sesuaikan kalaupun lihat HP, tontonan-tontonan yang cerdas yang membuat tuntunan. YouTube yang bagus untuk kita lihat. Ya, Ustaz Evi ada channelnya, sudah ini apa sebutannya teh? Subscribe ya, Evi Effendi channel. Sepertinya sekarang juga live mungkin ya, karena biasanya di YouTube juga suka live. Ya, suka live. Kemudian di Instagramnya kan? Oh, sekarang banyak sekali guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita yang ikut juga meramaikan dunia medsos, tiada lain ingin dakwahnya juga. Ada Agim, ya kalau saya kan Aadeden. Sebetulnya kalau saya keluar rumah sih dipanggilnya sih Dude Harlino, tapi saya bilang jangan sebut nama saya Dude Harlino. Ya, cukup sebut nama saya. Tadi saya senang sama Duta. Pausat kok senang sama laki-laki? Bukan, maksudnya senang dengan gayanya gitu ya. Duta Ceylon 7. Saya penggemar Ceylon 7 sama kalau yang perempuannya Audi. Ada yang tahu Audi? Nah, istrinya siapa? Iko. Wes, apal sama saya dipancing juga di sini mah luar biasa ya. Apal program TV mah. Kalau saya tanya tentang Quran coba. Surat ada berapa surat dalam Al-Qur'an? 114, ya. Kalau ada yang bilang, Pak Ustaz, di Quran itu ada 115. Kok 115? Emang 115 surat apa? Surat cintaku padamu. Nah, kalau yang bapak-bapak, karena udah sepuh, ya, mau menurunkan warisan, Pak Ustaz, saya emang suratnya 116. Kenapa 116? 116? Karena terakhir adalah surat tanah, jangan waris kenen, kanggo murang kali, gitunya. Semuanya 114. Saya tanya, ini saya urutkan, ya, surat pertama surat apa? Masih keras ya, suaranya masih keras nih. Jawabannya masih kencang. Surat pertama Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Surat ketiga Ali Imran. Keempat An-Nisa. Kelima Al-Maidah, ya. Hidangan. Nanti udah pengajian ada Al-Maidah. Pangintannya. Kegenap, keenam Al-An'am. Tujuh Al-A'raf. Delapan Al-Anfal. Sembilan Al-At-Taubah. Sepuluh 11 12 13 Tadi 12 surat apa? 12 surat apa? Makasih kalian sudah manggil nama saya. 13 13 apa sayang? 14 15 Jigana bari lihat handphone eta mah aya daftar isina. Soalnya nyorocos pisan ngajawabna. Terutama nu dipengker teh. Ya, jadi Pak Yuma katinggal pisan ku Ustaz kalau lihat handphone teh aduh sin kapanggih ya. Ah, kita paling hafal surat, nama-nama suratnya, bukan ayatnya. Nama-nama suratnya paling 10 banternya itu, paling banter 15 lah. Ya. Untuk menghafal nama suratnya pun kadang kita belum hafal. Maka dulu ada Ustaz Dr. kalau ada yang kenal ini yang bapak-bapak mungkin senior ya, Ustaz Dr. Aminuddin Soleh. Wah, beliau pakar sejarah Quran juga, bikin menghafal nama-nama surat itu karena punya metode namanya takwa, tafhim Quran. Metode menghafal nama-nama surat itu dengan kisah, dengan cerita. Ya, dengan kisah, dengan cerita, sehingga untuk menghafal 114 surat itu dikemas oleh Ustaz Aminuddin Soleh itu keren. Sehingga kita mudah untuk mengingat, kita mudah untuk menghafalnya. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sampai jam berapa? Jam 11 ya. Sampai jam 11, setelah jam 11 Jumatan. Jadi Ramadan ini adalah bulan Quran, Syahrul Quran. Dan jangan lupa Ramadan juga sebagai bulannya ukhuwah, Syahrul ukhuwah, bulannya persaudaraan. Bulannya persaudaraan tadi yang saya sebut di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Sayang kalau Ramadan ini menjadi bulan yang tidak kita jadikan momentum untuk mengambil pelajaran, menjadikan kita menjadi orang-orang bersaudara. Kenapa saya sebut Ramadan sebagai bulan ukhuwah? Karena terlihat nampak sekali ukhuwah Islamiyah, kebersamaan keislaman itu terlihat di bulan Ramadan. Orang mau saling membantu, ya. Orang mau saling berjamaah, orang mau menahan amarah, bahkan tidak ada tuh perkataan-perkataan memperolok-olok, membuli, merendahkan, tadi saya sebut mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk, karena dia pahami Ramadan sebagai bulan ukhuwah. Tadi saya lupa ya, ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Akhun itu nanti jamaknya ada dua, ada ikhwan, ada ikhwah. Ya. Nah, kalau ikhwan 22 kali disebutkan dalam Quran, kalau ikhwah itu 7 kali dalam Al-Quran. Bedanya kalau ikhwan itu saudara yang tidak terikat oleh keturunan, kalau ikhwah saudaraan, persaudaraan yang diikat oleh keturunan. Tapi yang unik, satu ayat di surat Al-Hujurat ayat 10 itu ukhuwahnya tidak terikat dengan keturunan. Tapi ukhuwahnya diikat dengan keimanan. Ukhuwahnya diikat dengan keislaman. Maka kalau ukhuwah diikat dengan keislaman, Bapak Ibu bisa lihat saudara-saudara kita yang ada di Haramain. Haramain itu apa? Dua tanah haram, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, sangat nampak persaudaraan keislamannya. Kita meskipun gak bisa bahasa mereka, tapi yang namanya saling bantu, saling menolong itu nampak sekali tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di dua tanah suci itu. Ya, Bapak Ibu kalau pernah kesana, di sana itu kadang-kadang suka disiapkan plastik buat sandal. Tidak sedikit orang berburu, berlomba-lomba untuk memberikan plastik, hanya sekedar plastik, nyobikin plastik. Plastiknya itu kayak di minimarket, kalau ibu-ibu belanja buah-buahannya kan disesuaikan. Nah, di sana pun demikian. Kita mau ngambil plastik aja untuk sandal itu dibantuin sama yang lain, dan itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan hanya sekedar plastik. Kasih plastiknya. Tidak sedikit kalau berbuka saum Senin Kamis, saum sunnah itu, kita disuguhi plastik panjang, kemudian di dalamnya ada kurma, ada teh panas, ada teh susu, ya, ada air zam-zam. Kemudian apalagi yang unik di sana untuk saling bersaudara itu, terlihat ketika punya parfum kecil, ya, yang diolesi ke tangan, itu mereka luar biasa dari depan sampai belakang tuh nguri-lingui masihan parfum untuk kita gunakan di badan kita. Nah, luar biasa. Ukhuwah Islamiyah itu nampak sekali di dua tanah suci tersebut. Bahkan Ramadan itu kalau kita melaksanakan saum di sana untuk bab berbuka, jangan khawatir dengan asupan makanan. Bahkan di hotel pun kita tidak bisa makan karena di masjid itu sangat disediakan banyak sekali. Nah, ukhuwah Islamnya luar biasa. Kalau seandainya kita wujudkan dalam kehidupan kita, minimal di bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan untuk kita meraih kebersamaan. Please deh, kalaupun ada perbedaan furu'iyah, perbedaan fikih, jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kita menjadi berselisih, tidak mau menyapa, tidak mau saling menolong. Sudah tidak ada lagi hak muslim kepada muslim yang lainnya. Padahal kata Rasulullah SAW, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika berjumpa dengan sesama muslim, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam ya, dengan genggaman tangan yang kuat. Ini luar biasa. Kemudian dimanapun kita berada, dengan yang sepuh ataupun dengan yang muda, sesama seorang muslim, idza laqitahu fasallim alaih, kita ucapkan salam. Pak Ustadz, saya mau ucapkan salamnya cuma ke akhwat aja, Pak Ustadz. Kalau ke ikhwan mah saya hello aja. Tapi kalau ke akhwat, ukhti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan nada yang sangat luar biasa memelas karena ingin cintanya padanya ya. Kemudian salaman, oh jangan. Ya, kalau ke akhwat yang bukan muhrim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau bisa jangan lama-lama menatapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lama-lama. Sebentar aja. Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim, kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang kita datang. Meskipun undangannya adalah undangan mantan. Ya, mantan kita yang dulu-dulu kita harapkan menjadi pasangan hidup kita, eta si eta gitu nya, si Iis, Ibu Iis, Ibu Iis, Bu Neng, Bu Julaiha, Bu Jubaidah. Aduh ya Allah, eta Bu Jubaidah eta kapungkur da sarana sama abdi tara sepisan. Ternyata takdirnya Ibu Jubaidah nikah sareng Aa Asep ya, Kang Asep. Abdi nikah sareng Aa Anusanis. Ketika diundang, meskipun itu dengan mantan, datang. Ya, undangan-undangan yang baik, kewajiban muslim itu harus datang. Ketiga, ketika bersin maka ucapkan alhamdulillah. Wa idza atis atosa fahamidallah fashamithu, kita doakan juga yarhamukallah. Ya, yang bersihnya lagi jawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau saya bersihin, saya ucapkan alhamdulillah. Nanti yang jawab yarhamukallah. Saya jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kira-kira Bapak Ibu jawab lagi enggak? Jawab lagi enggak? Jangan, jangan sampai ada tambahan, ya sudahlah, jangan. Ya rahmukallah, yahdikumullah, ya sudahlah. Jangan, cukup sampai yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ketika dimintai nasihat, nasihati kata Rasul. Itu kewajiban kita seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ketika ada yang sakit, maka kita tengok, kita jenguk. Bahkan tadi ada pengumuman juga dari Bapak Ketua, ketika ada yang meninggal, fatbahu, kita hadir ya ke rumahnya, kita kalau bisa menyolatkannya, kemudian ada waktu juga kita ikut menguburkannya, takziah, kita memberikan support kepada keluarganya. Ini semua musibah. Nah, itu keren, hak muslim kepada muslim yang lainnya. Dan itu bisa kita wujudkan di bulan suci Ramadan. Ya. Dan panduannya Bapak Ibu silakan bisa lihat ayat 11-nya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaum. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum, karena bisa jadi orang yang diperolok-olok, orang yang dibuli, orang yang dicaci, dihina, direndahkan oleh kita, bisa jadi mereka yang lebih baik dari kita yang memperolok-olok. Janganlah perempuan-perempuan, nah disebutnya perempuan ini, wallahu alam kenapa, wala nisa'um min nisa, janganlah perempuan dengan perempuan yang lain memperolok perempuan yang lain, karena bisa jadi orang yang diperolok-olok, orang yang dibuli jauh lebih baik dari yang memperolok-olok. Jangan mencela di ayat berikutnya, kemudian jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Di ayat 12 jelas panduannya adalah kita tidak boleh dzon, suudzon. Kita tidak boleh tajassus ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'd, tidak boleh menggunjing orang lain. Karena bisa jadi ketika kita menjadi pribadi yang menggunjing, kemudian menjadi pribadi yang mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan menjadi orang-orang yang suudzon. Ayuhibu ahadukum ayakula lahma akhih maitan fakarihtumu. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Suka enggak kalau kita memakan saudara, daging saudara kita yang sudah mati? Enggak pernah ada orang yang mau. Fakarihtumu, maka kita akan merasakan jijik. Maka dari itu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan yang kita lalui, Ramadan yang akan kita lewati, betul-betul tujuan yang paling sempurna dan paripurna itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, siap mematuhi aturan-aturan Allah, siap untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita tidak punya daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, keistiqomahan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah shaum Ramadan. Sudah saatnya Ramadan tahun ini kita isi dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Sudah saatnya Ramadan kali ini kita untuk memperbanyak tarbiyah, pendidikan kita, pembinaan kita, ilmunya semakin diperkuat, dimantapkan, ditambahkan, kemudian keimanannya juga. Dan jangan lupa Ramadan tahun ini sudah saatnya kita menjalin dan merekatkan tali ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Semoga tausiah di kesempatan kali ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, mohon doanya, doanya untuk guru kita Ustadz Evi Effendi. Tiada lain bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya iman yang baik, kata Pak Ketua juga jelas, mereka akan selalu saling bantu-membantu, tolong-menolong. Tolong-menolongnya kita, ta'awunnya kita adalah kita doakan. Pasti secara manusiawi kecewa, tapi tentu di atas itu semua adalah adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan beliau, saya juga enggak tahu nih, satu detik setelah turun dari panggung apakah masih hidup atau sudah meninggal. Tapi yang jelas saya inginnya sih Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Itu kan harapannya ya. Tapi wallahualam, apakah nanti saya setelah ini ke Kuningan masih hidup untuk memberikan ceramah di Kuningan? Wallahualam bisawab. Jadi semua betul-betul misteri, dan kita selalu harus husnudon, berbaik sangka, berpikir positif, agar kehidupan yang kita jalani betul-betul positif untuk diri kita semua. Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al ahadus somadul ladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz, ampuni segala kesalahan, kealfaan, dosa-dosa kami ya Allah. Betapa banyak sekali kesalahan yang kami lakukan lewat lisan ini ya Allah, ucapan yang kadangkali sering merendahkan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, merendahkan orang lain, bahkan berburuk sangka kepada orang lain, disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mata ini kadangkala tidak terjaga, seluruh anggota tubuh ini pun kadangkala selalu dan senantiasa melakukan kemaksiatan, bahkan pikiran kami pun kotor dengan hal-hal yang jelas Engkau haramkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bertaubat, kami menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan. Kuatkan kami ya Allah, istiqomahkan kami, bahkan tunjukkan kepada kami selalu jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Jalan yang Engkau berikan nikmat kepada kami, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jikalau Engkau tidak mengampuni setiap kezaliman kami, maka dipastikan kami menjadi hamba-Mu yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, muliakan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sehatkan selalu, berkahkan selalu usianya ya Allah. Banyak sekali jasa-jasa yang mereka berikan kepada kami hingga kami detik ini ya Allah. Muliakan mereka ya Rabbana. Bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, meninggal dunia ini yang fana ya Allah, ampuni segala kesalahannya ya Allah. Masukkan beliau-beliau ke surga-Mu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami pun sadar dan menyadari kematian adalah misteri. Kami tak tahu kapan kami wafat. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran ya Rabbana. Wafatkan kami dalam keadaan sujud bersimpuh kepada-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan hati kami bersih, terhindar dari kejelekan demi kejelekan, penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz. Betapa ruginya kami bila kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada lain, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakan guru-guru kami ya Rabbana, para alim ulama, para ustadz-ustadzah yang selalu berjuang ya Allah dalam waktunya 24 jam untuk memikirkan umat ya Allah. Muliakan mereka bagi yang sakit, ya Rabbana, guru kami Ustaz Evi Effendi. Dan siapapun yang sakit yang tidak kami sebutkan namanya, sehatkan mereka semua, ya Allah. Allahumma Rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Imsahil ba'sa Rabbana biyadika shifa la kashifa lahu illa anta. As'alullahal azim wa rabbal arshil azim ayyashfiyahum. As'alullahal azim wa rabbal arshil azim ayyashfiyahum. As'alullahal azim wa rabbal arshil azim ayyashfiyahum. Ya Allah, mudahkan rizki kami, ya Rabbana. Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Rabbana, bagi kami yang saat ini sedang memerlukan bantuan demi bantuan, ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah. Hilangkan kesulitan demi kesulitannya, ya Rabbana. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Aziz, kami merindukan Ramadan. Hanya beberapa hari lagi Ramadan akan menyapa kami. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan kami untuk mengisi hari-hari indah bersamamu di bulan penuh berkah Ramadan. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang selalu akrab dengan Al-Quran, kitab sucimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari perbuatan yang sia-sia, perkataan yang kotor untuk memasuki bulan Ramadan ini. Ya Allah, kuatkan kami untuk mengistiqomahkan, mewujudkan kekuatan kami untuk mengistiqomahkan amal-amal kebaikan di luar bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah melakukan aksi di Jakarta untuk kepedulian saudara-saudara kita di Palestina, ya Allah, kuatkan mereka. Terima setiap niatan tulus mereka, ya Allah. Meskipun kami jauh dari tanah air kami Indonesia, tapi kami yakin doa adalah senjata bagi kita. Ya Allah, kuatkan selalu saudara-saudara kita di Palestina, dimanapun yang sedang terzolimi, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan kami pula, ya Allah, untuk selalu dan saling membantu mereka. Kami takut dengan ancaman dari Rasulmu, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap saudaranya sesama muslim, maka dia bukan termasuk golongan Rasulmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi kami pula yang berada di tanah airmu Indonesia Raya ini, ya Allah, hadirkan kepada kami para pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, yang memberikan teladan bagi rakyatnya, ya Allah, baik pemimpin dari pusat ataupun pemimpin daerah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, hindarkan dari kami keburukan demi keburukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin ketika kami beriman dan bertakwa, maka Engkau akan berikan kepada kami keberkahan dari langit dan bumi bagi orang-orang yang melakukan ketakwaan kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami merindukan anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun. Jadikan kami, ya Allah, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan, kealfaan. Semoga apa yang dipapar, disampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan, tentu bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk saya secara pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.